بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita terus mendapatkan kesempatan di dalam hidup untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kita telah berupaya dengan segala kemampuan yang kita miliki. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala usaha dan upaya yang kita lakukan Allah mencatatnya menjadi sebuah timbangan amal saleh di sisinya dan menjadi wasilah Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai wasilah untuk melahirkan kebaikan-kebaikan dan ketaatan di belakangnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan kita telah memahami bahwa kebaikan yang sangat-sangat besar pada kehidupan individu muslim dan muslimah tatkala Allah Azza wa Jal membukakan kesempatan, peluang untuk dia tafaqquhu fiddin, untuk mengkaji dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang sangat-sangat besar pada diri seorang muslim dan muslimah di dalam bertafaqquh fiddin, memakihkan diri, mempelajari, mendalami, menghayati ilmu agama. Tentu kalimat tafaqquh fiddin, mengkaji dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mempelajari, menghafal ini dan itu, matan ini, matan hadis dan seterusnya, atau ayat-ayat Al-Quran semata. Tapi yang dimaksud dengan tafaqquh fiddin adalah dia belajar memahami, menghayati, mendalami, lalu dia mengamalkan. Mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Maka ini yang dimaksud oleh hadis tersebut dengan tafaqquh fiddin, yaitu mengkaji dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengerti banyak nas yang menjelaskan demikian, termasuk di antaranya sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan padanya dimanapun, siapapun, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan dia faqih tentang agamanya. Barakallahu fikum. Nah, tentunya di saat seorang muslim dan muslimah menemukan dan menjumpai nikmat ini, maka dia tidak boleh dia jangan kemudian mencoba untuk menukarnya, menggantinya kesempatan yang mulia itu dengan dunia, dunia, dunia, dan seterusnya. Maka tidak berarti, bukan makna dan maksudnya kita belajar lalu kemudian kita tidak mencari dunia. Iya, kita sebagai kedua orang tua yang sudah punya tanggung jawab, barakallahu fikum, tentu kita mencari hajat kita dari dunia dan juga bersemangat untuk mencari bekal akhirat kita, rahimani wa rahimakumullah. Ini satu. Yang kedua, jikalau seseorang belum ada tanggungan di dalam hidup, barakallahu fikum, Allahu Azza wa Jalla bukakan jalan, langkah, kesempatan untuk tafaqquh fid din, maka jangan sekali-kali dia berfikir, barakallahu fikum, untuk melepas kesempatan itu dengan beragam-ragam alasan. Mungkin kepingin untuk zawaj, nikah, ya kerja, tidak lagi berada di dalam kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia menyangka dengan menggenggam duit ini akan mudah zawadnya. Siapa bilang? Ya, betapa banyak para tulabul ilm, barakallahu fikum, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian ditawarkan putrinya, ditawarkan, barakallahu fikum, untuk dia berkeluarga dan seterusnya. Jadi jangan sampai di saat Allah Azza wa Jalla membukakan kesempatan dan peluang, ya jangan sampai kita menukarnya dengan sesuatu yang itu sudah ada ketentuan dan jaminannya dari Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu bagi al-aba, di saat kemudian kita bersemangat untuk mencari dan melaksanakan tugas dan kewajiban kita mencari nafkah, maka kita harus untuk bersemangat untuk mencari nafkah batin kita, nafkah batin istri kita, nafkah batin anak-anak kita. Maka disitulah dia letaknya ilmu agama. Jangan dibalik. Bagaimana baliknya, barakallahu fikum? Ya, kalau ada waktu. Ya, anak taklim kalau ada kesempatan. Ya, pokoknya. Jadi belajar ilmu itu bukan menjadi kebutuhan pokok di depannya, tetapi sambilan. Ini adalah prinsip yang sangat-sangat keliru pada seseorang ya sunni salafi, barakallahu fikum. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bercocok tanam. Tetapi bagaimana mereka menjadikan kebutuhan pokok hidupnya itu di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hidup dengan ilmu agama, belajar, barakallahu fikum, ilmu agama, rahimani wa rahimakumullah. Beras memang benar kebutuhan pokok di dalam hidup untuk menguatkan jasmani kita. Tetapi jikalau iman, tawakal kita, kesabaran kita lemah, maka kekuatan duniawi itu akan bisa menjadi senjata makan tuan. Akan bisa menjadi senjata, barakallahu fikum, makan tuannya sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Semakin jauh dia dari Allah, semakin terlena, barakallahu fikum. Ya, dia sudah tidak lagi mau menyapa yang miskin, yang fakir. Sudah levelnya level orang-orang yang teman bergaulnya para saudagar, para ini, para itu, tidak lagi bergaul bersama saudara-saudaranya, ini adalah pintu-pintu yang sangat berbahaya di dalam hidup. Maka oleh karena itu kita jadikan bahwa kebutuhan pokok kita itu adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita butuhkan di kehidupan dunia ini dan yang akan kita bawa menjadi kebutuhan untuk di akhirat kita kelak, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu semoga Allah Azza wa Jalla terus menanamkan kesabaran pada diri kita untuk berada di dalam nikmat yang besar ini, anugerah yang besar ini, yaitu belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, mari kita langsungkan bimbingan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terkait dua hal yang perlu diingat untuk tidak didekati, untuk tidak dilaksanakan di saat kita mengagungkan perintah Allah Azza wa Jalla dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ya al-jafi kaku. Barakallahu fikum. Dan yang kedua adalah al-ghulu, berlebih-lebihan. Sikap yang pertama adalah mencari keringanan. Mencari-cari, sudah diberikan keringanan, wah bikin lagi, cari lagi yang lebih meringankan dia. Ini tarkhis jafi. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah ghulu. Orang yang mau melaksanakan tetapi keluar batas. Saking semangatnya, barakallahu fikum, sampai kemudian terjatuh keluar rel tuntunan-tuntunan agama. Sudah disebutkan contoh-contohnya, barakallahu fikum. Sekarang kita langsungkan bagaimana Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memberikan bimbingan lebih dalam lagi, bahwa di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, setan tidak akan berhenti untuk menggoda, menyesatkan, memalingkan, agar orang tersebut tidak lagi lurus dalam perintah dan tidak lagi lurus dalam meninggalkan larangan. Kata beliau, fa haqiqatu ta'zimi lil amri wan nahyi alla yu'arada bi tarakhusin jafin wa la yu'arada li tasdidin ghalin. Hakikat pengagungan terhadap perintah dan larangan adalah kedua-duanya tidak dipertentangkan dengan sikap tarakhus, mencari kelonggaran yang keterlaluan, dan tidak pula dipertentangkan perintah dan larangan itu dengan sikap keras melampaui batas. Kata beliau, fa innal maqsuda huwa siratul mustaqim. Huwa siratul mustaqim al-musilu ila Allah azza wa jalla bisalikihi. Kata beliau, sesungguhnya yang dimaksud adalah berjalan atau menempuh jalan yang lurus, jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla yang menempuhnya. bisalikihi. Jadi ini barakallahu fikum catatan yang sangat penting, bahwa di saat seseorang itu berada di dalam tarakhus jafin atau tasydid ghal, akan keluar dari jalan yang lurus barakallahu fikum. Karena yang dimaksud dalam perintah dan larangan itu, Anda lurus, engkau berada di atas kelurusan yang akan menyampaikan si penempuh jalan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma amarallahu Azza wa Jalla bi amrin illa walisyaitani fihi nazaghatan. Dan tiadalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan sebuah perintah kecuali setan pada perintah itu memiliki dua upaya penyesatan, dua langkah memalingkan, dua langkah barakallahu fikum, ya, mengeluarkan dia dari perintah tersebut. Apa itu? Dengarkan baik-baik. Kata beliau, imma taksirun wa tafrit. Satu dari dua langkah penyesatan itu adalah sikap meremehkan, mengentengkan. Wis kecil kok, enggak usah dibesar-besarke. Itu kan perintah yang sunnah sifatnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum tidak, ya, apa namanya, tasyaddud di dalamnya. Wis biarkanlah, barakallahu fikum, enteng. Meremehkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua, wa imma ifratun wa guluyun. Jalan penyesatan yang kedua adalah keluar jalur batas, sikap berlebih-lebihan dan keterlaluan. Ini langkah setan. Ya, terkadang kan tidak sadar. Kalau seseorang sunni salafi itu sedang masuk dalam perangkapnya setan. Dalam hal apa kira-kira? Bermanhaj, ya, barakallahu fikum, at-tamayyu. Ya, tamayyu itu ya loyo lesu. Artinya bahwa orang yang semestinya disikapi tegas, keras karena penyimpangan dan penyelewengannya, dia tidak bisa. Ya, main perasaan barakallahu fikum. Ini ya didekati, kemudian barakallahu fikum duduk, senyum, ya, kemudian berjalan sana sini, ya, berhubungan lewat media-media sosial. Padahal orangnya ini sangat-sangat berbahaya dan keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini namanya tamayyu', barakallahu fikum. Semestinya dia harus hadar, hadar, hadar, berhati-hati, tetapi tidak. Ya, terus. Jadi tidak ada jurang pemisah. Ini contoh. Maka orang yang seperti ini sudah masuk dalam perangkapnya setan. Sebaliknya, barakallahu fikum, ya, yang kita mungkin tidak merasa kalau kita berada di dalam perangkap setan adalah tasyaddud. Kip tasyaddud itu adalah barakallahu fikum menjadikan seseorang itu musuh, lawan yang dia tidak pantas untuk menjadikannya lawan. Ya, tidak pantas untuk menjadikan dia musuh, barakallahu fikum. Dia bersikap kasar, sebaliknya tadi. Ya, terhadap orang yang semestinya tegas, loyo lembek. Ini kedua-duanya langkah setan yang dia sudah terjebak di dalamnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu kita harus selalu menyadari bahwa siapapun dari teman kita, saudara kita, keliru dan salah, kalau kita masih bisa memperbaikinya, kita berupaya untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau dia sudah kemudian berprinsip lakum dinukum waliyadin, agama kalian adalah agama kalian, agamaku adalah agamaku, prinsipku adalah prinsipku, ya sudah. Ya, ma'assalamah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua langkah setan ini akan terus dijadikan sebagai alat, kata beliau, fala yubali bima dhafara minal abdi minal khati'atai. Setan enggak peduli di langkah yang mana dari dua kesalahan itu hamba itu berada. Enggak peduli, Anda salah. Ya, Anda memiliki sikap tamayyud. Anda barakallahu fikum salah dan keliru. Ya, setan tidak peduli. Yang penting Anda salah, tidak berjalan di atas siratal mustaqim. Yang kedua, barakallahu fikum, sikap tajaddud. Ya, sikap keras. Tidak peduli. Mau Anda berada di dalam tasyaddud atau mumayyiz, ya. Jadi kedua-duanya sudah masuk dalam perangkap. Ini satu saja ada pada seorang hamba, maka barakallahu fikum, sudah menjadi sebuah keberhasilan bagi setan. Bagaimana kalau dua-duanya? Ya, bagaimana kalau seseorang itu dua-duanya tasyaddud kemudian mumayyiz? Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena ya seseorang tasyaddud kepada ahlu sunnati wal jamaah, wah kasarnya, kejamnya, tidak ada yang baik di depannya ahlu sunnati wal jamaah. Yang baik itu adalah dia, yang baik itu adalah kuncu-kuncunya, teman-temannya, selain dia adalah semuanya barakallahu fikum jelek. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, antum lihat, orang yang seperti ini akan jatuh pada sayap yang kedua terhadap orang yang menguntungkan buat dia, walaupun tadi sebelum dia terjatuh di dalam salah satu dari langkah setan ini, menganggapnya ini adalah lawan. Ini perlu diperingatkan, ini perlu ditahwir, dan juga dia berada dalam barisan terdepan mentahdir orang yang salah. Maka di saat dia masuk dalam perangkap, itu akan bisa dijadikan jaring, dijadikan sebagai apa namanya, orang yang perlu dijaring, karena sama-sama satu lawan, satu musuh, satu sasaran, dan seterusnya. Sehingga jangan heran kalau kemarin dia bukbak-bukbak saling pukul, ya, setelah dia karena satu lawan, akur. Itu perjalanan ahlul ahwa'i wal bida'i dalam sepanjang masa. Mereka akan bahu-membahu, yang penting satu lawan, satu yang disasar. Ya, dia akan siap saling bahu-membahu barakallahu fikum. Kalaupun sekiranya amunisi itu datang dari orang-orang kafir untuk memerangi ahlus sunnati wal jamaah, dia siap untuk kemudian mengambilnya, amunisi tersebut. Seperti yang dilakukan oleh ya kaum terorisme Ikhwanul Muslimin untuk mengkafirkan dan menghalalkan darah barakallahu fikum kaum muslimin. Jadi mereka siap untuk mengambil amunisi dari orang-orang kafir. Yang penting Anda berbuat ini sesuai dengan apa yang dimaukan oleh orang-orang kafir itu, dia siap barakallah. Begitulah ahlul ahwa. Dalam sepanjang masa, dia tidak akan pernah mau bekerja sama dengan seseorang sunni salafi yang benar-benar berjalan di atas manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-arwah junudun mujannadah, bahwa ruh itu akan berpasangan bersama yang semisal, yang serupa. Itu adalah sesuatu yang qat'i terjadi di tengah-tengah barakallahu fikum perjalanan hidup manusia. Ruh yang sama dan serupa akan saling bahu-membahu, akan saling topang-menopang. Kalau ruh itu sama-sama jahat dan jelek, akan sama-sama melawan kebaikan. Kalau ruh itu adalah ruh yang baik, dia akan bergandengan tangan dengan orang yang baik atau ruh yang baik untuk membongkar kejahatan, kebatilan itu. Barakallahu fikum. Jadi setan tidak peduli, mau dia goda hamba itu dari jalan tamayyuk tadi, atau taksir tafrid itu, atau ghulu, tidak peduli. Fa innahu ya'ti ila qalbil adi fayushamihu, sehingga dia datang dari hati kepada hati seorang hamba, lalu dia berupaya untuk masuk ke dalam sarungnya, ya, dalam bungkusnya. Bagaimana dia berbuat? Barakallahu fikum. Oh, ternyata orang ini manhajnya loyo, lemah, lesu, misalkan. Tak punya ketegasan di dalam barakallahu fikum memegang prinsip manhaj agama. Oh, dia akan masuk ke dalamnya. Ketika dia bergaul bersama orang-orang yang misalkan kokoh, ya, nanti akan ada waktunya. Akan ada harinya untuk dia tumbang. Kalau dia tidak benar-benar memperbaiki barakallahu fikum manhajnya. Demikian juga kalau orang misalkan punya sikap tasyaddud, wah, kerasnya nemen, barakallahu fikum, ketika dia bergaul bersama orang yang bisa mengerem dia, mengerem dia, mengerem dia, dia, ya, berjalan. Sampai jikalau dia tidak melakukan perubahan pada dirinya, akan ada hari-hari, lalu kemudian tasyaddud kasar kerasnya itu akan dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, memang istiqomah di atas jalan yang lurus itu adalah butuh perjuangan dan pengorbanan. Butuh benar-benar kejujuran di dalam diri kita untuk mengikutinya. Barakallahu fikum. Kalau hanya cuma nebeng atau barakallahu fikum ikut-ikutan, maka akan ada waktunya ujian datang untuk mengusir kita dari orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Fa in wajada fihi futuran, kalau setan itu setelah memasuki orangnya, dia menemukan sifat futur, ya, sifat loyo, lesu, tidak semangat lagi, watawanian, watarkhisan, akhadahu min hadhil khittah, ya, berangan-angan tinggi, lalu kemudian mencari yang ringan-ringan. Wes, kalau orang itu ini tidak boleh, itu tidak boleh, selfie tidak boleh, foto tidak boleh, semuanya gambar haram, cari yang ringan-ringan. Wes, yang mana ustaz yang senang-senang selfie, yang senang-senang barakallahu fikum, tampil di YouTube atau barakallahu fikum lewat layar televisi dan yang semisalnya, terkhis, cari yang ringan-ringan, wis ndak usah sama orang itu keras. Subhanallah. Maka akan masuk melalui ini. Barakallahu fikum. Fathabatahu. Lalu setan menjadikan dia sabar. Sabar Anda. Sabar bersama orang ini. Dia telah memberikan jalan buat Anda ini, itu, ini, itu. Kalau bersama itu, wah keras sekali. Masalah HP, masalah ini, masalah itu, wah keras sekali. Barakallahu fikum. Wes, tidak usah dekat. Jadi mencari kelonggaran, kelonggaran, peluang, mencari kelonggaran. Ini langkah setan. Setan terus akan menjadikan dia sabar. Wa aqadahu, mendudukkan dia bersama orang tersebut. Wa darabahu bil kasali wat tawani wal futur. Lalu kemudian diikat, didudukkan, dipasang pada orang tersebut sifat malas. Awalnya ya akhi, ana bisa dengar dari radio saja. Padahal dekat rumahnya. Untuk kemudian mendatangi majelis ilmu. Ana dengar dari sini, dari streaming. Padahal dekat. Dia bisa mendatangi majelis ilmu itu. Dengan barakallahu fikum mengeluarkan ya mungkin tenaga pikiran. Duduk kemudian pulang ke rumahnya. Tidak sanggup. Iya. Jadi ditanamkan kasal. Ditanamkan futur, rasa malas, tidak punya semangat. Wa fatahalahu babat ta'wilat. Lalu dibukakan padanya itu pintu ta'wilat. Alasan-alasan dibikin ini, itu, ini, itu, ini, itu. Warroja wa ghairi dhalik. Harapan-harapan dan selain itu. Hatta rubama rubama. Tarokal abdul ma'mura jumlatan. Sampai kemudian hamba itu meninggalkan perintah secara total. Allahu Akbar. Berikutnya, ini kalau pada orang itu yang mencari kelonggaran, kelonggaran, kelonggaran, kelonggaran. Mana yang longgar, mana yang longgar. Wa in wajada indahu hadaran wajiddan wa tashmiran wa nahdatan. Kalau si setan tersebut menemukan pada diri orang itu kencang, semangat, tashmir, ya gambaran penuh semangat, nahdah bangkit, wa aisa ayakhudahu min hadzal bab. Putus asa setan untuk mengambil dia dari pintu ini, bab ini. Amarahu bil ijtihadi zaid. Setan memerintahkan dia untuk bersungguh-sungguh lebih. Luar batas. Wasawwala lahu anna hadha la yakfi. Lalu menggambarkan, menungganginya. Bahwa dengan bisikan-bisikan, oh ini belum cukup kuatmu. Loh, kenapa belum cukup? Wahimmatuka fauqa hadza, semangatmu di atas semuanya ini. Ayo, semangat lagi, tambah lagi. Ya. Wayambagilaka an tazida 'alal 'amilin. Sepantasnya Anda untuk menambah di atas orang-orang yang berbuat. Maksudnya tambah. Wa alla tarquda idza raqadu, Anda jangan duduk tidur di saat mereka tidur. Wa la tuftir idza aftaru, Anda jangan berbuala tuftira inda aftaru, idza aftaru Anda jangan berbuka di saat mereka berbuka. Wa la taftura idza fataru, jangan Anda bermalas-malasan di saat mereka ya bermalas-malasan. Wa idza ghassala ahaduhum yadayhi wa wajhahu thalatha marrat faghsil anta sab'an. Apabila salah satu dari mereka mencuci kedua tangannya, wajahnya 3 kali, Anda cuci 7 kali. Wa idza tawaddoa lis-shalah faghtasil anta laha. Kalau dia cuma berwudu ketika salat, Anda mandi. Subhanallah, barakallahu fikum. Ya kalau sudah dikumandangkan azan, lalu kemudian mandi, lah tentu kan terlambat. Setan ia berbuat demikian. Wa idza tawaddha lis-shalah, apabila dia berwudu untuk salat disuruh mandi. Setan, barakallahu fikum, Anda menghadap Allah bersih, barakallahu fikum yang sangat, pakai baju ya yang zen, bagus, kemudian wewangian, apalagi kalau sudah di depan cermin, wah sekian menit, dikurangi terus. Mandinya mengurangi kesempatannya, belum lagi barakallahu fikum menyisir rambutnya, wah berbagai macam model sudah di depan cermin, ini mau sholat. Ya, kolan suahnya miring sedikit, dipaske, kok kurang miring, wah dipaskan lagi. Setan barakallahu fikum. Wa nahwi dzalik minal ifrati wa ta'addi, dan selain itu dari berbagai macam bentuk melampaui batas. Fa yahmiluhu 'alal ghuluwi wal mujawazati wa ta'addi siratal mustiratil mustaqim, membawa dia, menggiring dia atas sikap ghulu, berlebihan, keluar dari jalan yang lurus. Kama yahmilul awwala 'ala taqsir dunahu, sebagaimana telah menggiring yang di pertama itu menuju peremehan. Tujuannya apa? Wa alla yuqarribah, agar jangan dia mendekatinya. Wa maqsuduhu minar rajulaini ikhrajuhuma anis siratil mustaqim, maksud dari kedua bentuk orang itu mengeluarkan dia dari jalan yang lurus. Apakah lewat sikap peremehan atau lewat sikap melampaui batas? Hadza bi alla yuqarribahu wa la yadnu minhu. Hal ini agar jangan dia mendekatinya. Wa hadza bi ayyu jawizahu wa yata'adda. Sementara yang ini agar keluar batas. Wa qad futina bi hadza wa qad fatana bihada aktsarul khalqi, ya, atau wafutina hada bihada aktsarul khalq, sungguh telah terfitnah dengan dua langkah ini kebanyakan manusia. Coba perhatikan baik-baik ucapan beliau. Di masa beliau, beliau telah menemukan dan menjumpainya bahwa lewat dua jalur ini kebanyakan manusia terfitnah. Wala yanji, ya naja yanji, man min dzalika illa ilmun rasikhun, tidak akan selamat, ya, dan tidak akan menyelamatkan dari hal itu. Wala yunji min dzalika illa ilmun rasikh, tidak ada yang menyelamatkan dari hal itu kecuali ilmu yang kokoh. Wa imanun wa quwwatun ala muharabatihi wa luzumil wasati, wallahul musta'an. Tidak ada yang menyelamatkan dari dua langkah ini kecuali ilmu yang kokoh, iman yang kuat dalam memeranginya, dan terus konsekuen berada di dalam kelurusan. Wallahul musta'an. Jadi barakallahu fikum, sekali lagi kita benar-benar harus menyadari, tiada perintah yang kita kerjakan kecuali setan akan membawa dua jeratan. Jeratan yang pertama, menjadikan kita punya jiwa meremehkan, mengentengkan, mencari keringanan-keringanan, kelonggaran-kelonggaran dalam melaksanakan perintah. Enggak, jangan heran, kalau pondok di bawah STM itu keras-keras. Loh kenapa? Iya, ini haram, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Ya, terima. Barakallahu fikum, penilaian orang. Rahimani wa rahimakum. Terus kita mau apa? Mau bantah? Iya. Barakallahu fikum, kalau mau meluruskan, ya, ketemu orangnya diluruskan. Kalau yang di situ, ya ini masih boleh, itu masih boleh, masih mendingan. Maaf-maaf, yang memberikan penilaian itu orang tak punya ilmu. Masa sih menguntungkan atau merugikan? Jawabannya tidak. Tapi kalau yang mengatakan kita itu adalah Anda keras, orang yang benar-benar alim, ulama, ahlul i'tidal, kita harus melakukan koreksian. Jangan-jangan benar, ya. Tapi kalau orang bodoh yang mengoreksi, kita enggak ngerti ilmu, ya jangan merasa tersinggung ketika tercela dengan itu, dinilai miring, atau kalau dinilai misalkan memuji, ya jangan besar kepala. Itu penilaian orang awam. Ya, dia akan menilai sebatas pengetahuannya. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kita jadikan amal kita itu sebagai rekomendasi di dalam hidup. Amal kita, kita jadikan sebagai rekomendasi di dalam perjalanan kita di atas manhaj ini, barakallahu fikum. Kalau itu kita jadikan, maka kita akan berusaha memperbaikinya, meluruskannya, membenahinya, dan seterusnya. Wallahu al-musta'an wa alaihi tiklan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.